Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Salihin terakhir sampai bab yang ke-11, bab fil mujahadati, bab tentang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita termasuk kepada hadis ke-96 dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل. Nabi meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبَرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Apabila seorang hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan jikalah hamba tersebut berupaya mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku pun akan berupaya mendekatinya dhira'an satu depa atau ba'an satu depa. Wa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Jikalau dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang padanya dengan berlari-lari kecil. Rahul Bukhari, hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari. Hadis ini kaum muslimin dibawa oleh Imam Nawawi dalam bab bersungguh-sungguh dalam beribadah adalah sebagai bushra, kabar gembira, penyemangat. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih daripada kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah. Allah akan memberikan lebih kepada kita, Allah akan mendekati kita lebih. Sebagaimana hadis Nabi, ihfadillaha yahfadka, jagalah olehmu agama Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ini menunjukkan bahwasanya bushra, kabar gembira bagi siapa saja yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, itu adalah sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ibadah-ibadah yang syar'i. Maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih dari apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan dari sini akan muncul kesemangatan dalam beribadah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, ibadah itu upaya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu, berbuat baiklah kalian. Wa qaribu, dan berupayalah kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik yang lebih banyak lagi. Semakin banyak amal solehnya, maka semakin dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun akan mendekat kepadanya. Kebalikannya, kemaksiatan. Kemaksiatan ya kaum muslimin, itu menjauhkan orang dari Allah azza wa jalla. Kemaksiatan itu termasuk hal yang dilaknat, mal'unah. Kenapa? Dikarenakan makna laknat itu adalah at-tardu an rahmatillah. Seorang terjauhkan dari rahmatullah. Semakin seorang itu bermaksiat, semakin jauh Allah pun menjauh darinya. Semakin dijauhkan dia dari rahmatullah, semakin bermaksiat, maka semakin dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullum bihasbih. Setiap orang dihukumi sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amal saleh diibaratkan tanaman. Ketika seorang menanam kebaikan, maka dia akan meraih kebahagiaan. Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kalimat tersebut. Beliau mengatakan, man zar'a khairan yushiku ayyah sudah rahbatan. Barang siapa yang dia menanam kebaikan berupa amal saleh, akhlakul karimah, maka dia akan menuai kebahagiaan. Orang yang beribadah kepada Allah di dunianya dicintai oleh saudara-saudaranya. Orang yang berakhlakul karimah diterima oleh saudara-saudaranya, kaum muslimin, kaum mukminin, dekat dengan yang lainnya. Tapi ketika orang itu ahlul maksiat, maka jauh dari orang-orang yang soleh. Karena perbuatannya jelek. Ketika seorang itu akhlaknya tidak baik, maka orang akan menjauh darinya. Dia akan dekat dengan orang-orang yang semisalnya ahlul maksiat. Semakin jauh karena tanamannya jelek, perangai perbuatannya jelek, maka dia yang akan meraih kejelekan itu. Wa man zar'a syarran yushiku ayyah sudah nadamatan. Siapa yang berbuat kejelekan, siapa yang menanam keburukan, contohnya adalah akhlaknya jelek, maka dia akan menuai penyesalan. Penyesalan tersebut di dunia wal akhirah. Di dunia orang sudah meninggalkannya karena omongannya yang kotor, wataknya yang keras, kezaliman yang dilakukan olehnya, orang tidak mau bergaul dengannya, ditinggalkan dia. Itu masih di dunia. Dia jauh dari Allah Azza wa Jal. Bagaimana kelak nanti di yaumul qiyamah? Dia akan jauh dari Allah Azza wa Jal. Ketika dia berdoa tidak didengarkan doanya. Ketika dia memohon tidak dikabulkan permohonannya. Ketika dia beristighfar tidak diampuni dosanya. Kenapa? Karena Allah jauh darinya. Maka dari sini ya kaum muslimin, marilah kita menanam kebaikan. Niscaya akan diterima Allah Azza wa Jal. Dan di dunia pun diterima oleh hamba-hambanya yang mukminin yang salihin. Hadirin kaum muslimin Yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, hadits ke-97 radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, ada dua nikmat yang kathiru minan nas, banyak dari manusia, maghbun, dia tertipu. Apa maksud tertipu? Akan kami sampaikan nanti. Dua kenikmatan ini kebanyakan orang tertipu padanya. Nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat berupa kesehatan dan waktu luang. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, nikmat kesehatan letak tertipunya adalah orang yang sehat dia tidak kunjung menggunakannya untuk ibadah, tidak kunjung menggunakannya untuk beramal saleh, digunakan hal-hal yang sia-sia, seakan-akan kesehatannya akan langgeng, seakan-akan dia tidak akan pernah sakit. Lupa itu. Ingat nikmat sehat ketika terkapar. Sudah sakit-sakitan. Baru berpikir, kenapa dulu ketika sehat tidak ibadah? Baru berpikir, aku ingin jamaah, aku ingin datang ke majelis salim, aku ingin melakukan ini, melakukan itu, dalam keadaan dia sudah sakit keras. Istilah letak maghbun. Manusia tertipu dengan kenikmatan yang satu ini. Kebanyakan orang seperti itu, kaum muslimin. Waktu ketika sehat disia-siakan, tidak beramal saleh, tidak beribadah, hanya semata digunakan untuk mencari harta, bekerja, dagang, dan yang sekitaran itu. Sedikit yang berpikir untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal nikmat yang kesehatan ini, nikmat yang satu ini tidak selalu ada pada diri kita. Demikian pula dengan yang kedua, al-faragh, masa luang, kesempatan tidak selalu ada pada diri kita. Tapi lihat, banyak orang yang semasa hidup di dunia, umur yang Allah berikan tidak kunjung digunakan untuk beribadah. Kalaulah beribadah sangat sedikit. Kebanyakan orang tidak berpikir ibadah. Disangka hidupnya masih panjang. Disangka waktunya masih longgar. Disangka waktunya masih banyak. Tertipu dia. Ternyata kematian telah dekat dengannya. Tidak tahunya hari itu dia mati. Tidak tahunya hari itu dia kecelakaan. Tidak tahunya waktunya telah habis. Tidak tahunya dia terbelalak. Saya pikir masih banyak waktu, sehingga belum berpikir ibadah sekarang. Saya pikir masih umurnya panjang. Ternyata kematian baghtatan datang tiba-tiba. Disitulah letak kebanyakan manusia tertipu. Nah, Al-Imam An-Nawawi membawa hadits ini dalam bab mujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah, agar supaya kita jangan maghbun, tertipu, sebagaimana kebanyakan orang tertipu. Bukyau digunakan nikmat sehat untuk ibadah, mumpung sehat salat berjamaah dijaga, mumpung sehat hadir ke majelis salim, mumpung sehat qiraatul Quran, mumpung sehat Karena tidak selalu sehat itu ada. Demikian pula dengan waktu, kesempatan hidup. Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa ibadah itu hanya ketika kita berada di dunia ini. Inilah waktu-waktu di mana kita bisa beribadah. Setelah kematiannya, tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Al-yawma amalun bila hisabin, wa ghadan hisabun bila amalin. Hari-hari ini, hari-hari dunia, adalah hari-hari beramal, belum ada hisab. Adapun esok hari di akhirat adalah hari-hari hisab dan bukan hari-hari beramal. Orang-orang yang mendekati ajalnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sangat mengerti betul berharganya waktu. Sampai-sampai dia mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib. Wahai Rabbku, berikan aku kesempatan. Undurkan kematianku barang sejenak. Fasaddaqakum minas salihin. Aku akan bersedekah terlebih dahulu. Aku akan menjadi orang saleh terlebih dahulu. Berikan kesempatan barang sejenak. Undurkan kematianku jangan hari ini. Coba lihat betapa mahalnya kesempatan. Karena kaitannya kesempatan itu dengan ibadah. Kaitannya waktu adalah untuk ibadah. Kaitannya di situ. Dia tidak mengatakan lagi, ya Allah undurkan kematianku barang sejenak. Bisnisku belum selesai. Tidak ada kalimat itu. Ya Allah berikan aku waktu sejenak. Programku masih tinggal selangkah lagi. Matikan aku nanti kalau sudah selesai. Enggak ada, Pak. Kalimatnya, berikan aku waktu, aku akan beramal saleh. Hadirin yang kemuliaan jami'an, sebelum itu datang, penyesalan itu datang, manfaatkanlah. Nah, dengan ini, kesungguh-sungguhan dalam beribadah diharapkan muncul dari setiap kita. Bagi ini kita masih hidup. Mudah-mudahan satu hari ini masih ada kesempatan untuk beribadah. Nanti malam kita tidur. Yang namanya naum ahul maut, saudaranya kematian. Tidak ada yang bisa memastikan besok hari kita masih bangun. Kalau masih bangun, masih ada kesempatan beribadah. Manfaatkan terus waktu-waktu yang ada. Karena waktu tidak bisa kita beli. Waktu tidak bisa kita putar. Waktu tidak bisa kita tambah. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila datang ajalnya, tidak dimajukan barang sejenak dan tidak pula dimundurkan barang sejenak. Hadis yang berikutnya ya kaum muslimin, hadis yang ke-98 dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Aisyah istri Nabi sangat mengerti betul ibadah Rasul sallallahu wasallam. Belum mengisahkan satu malam Nabi salat malam, dan itu adalah sebuah kebiasaan beliau, salat malam 11 rakaat tiap malam dalam kurun waktu yang panjang. Sampai-sampai kata Aisyah, hatta tatafattara qadamah, kedua kaki Rasul bengkak karena saking lamanya dalam berdiri dalam salat-salat malamnya. Aisyah sebagai istri yang salihah memberikan masukan atau sekedar bertanya untuk menunjukkan terenyuhnya hati Aisyah terhadap seorang suami yang kedua kakinya bengkak. Mungkin kalau istri kita melihat kaki kita bengkak karena faktor capek kerja, dipijetin, mas, mbok yo ampun kedereng lah kerjane, niki sambarannya pun bengkak, dipijeti. Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Nabi bengkak. Kenapa? Karena sholat malam yang panjang. Kata Aisyah, kana yaqum minal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di waktu malam melakukan salat qiyamul lail sangat panjang, hatta tatafattara qadamah, kedua kaki beliau bengkak. Faqultu lahu, aku berkata kepada Rasul, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Salat malam, ya salat malam lah. Tapi aja kesuwen, pas jawanya. Jangan lama-lama, kasihan kok. Kakinya bengkak-bengkak seperti ini. Seorang istri pemerhati suami. Seperti itulah wanita yang salihah. Mengapa Aisyah mengatakan kata-kata ini? Lima tasna'u dzalika ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Ini salat malam dalam kurun waktu yang panjang, yang lama, sampai bengkak. Padahal engkau ghufira lahu atau ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ta'akhkhar. Allah telah ampuni semua dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lawang sudah diampuni kau. Salat malam ya salat malam lah, tapi ya jangan seperti ini lamanya. Bukan karena minta maaf ya, bukan karena salat terus lah waktu nggak aku sindi, nah, bukan karena faktor itu. Kadangkala istri kita begitu nuntut, jangan ibadah terus lah, saya nggak ada waktu untuk dimesra atau untuk apa begitu. Kita ini kebanyakan mesra dengan istri, ibadahnya sedikit kalau kita. Nabi malam, begitu bangun malam, start terus sampai mendekati subuh. 2 jam, 3 jam, 4 jam, sholat malam. Aisyah bukan karena faktor itu, merasa dicuekin waktunya habis untuk ibadah. Bukan karena ibadahnya kaki beliau sampai bengkak, karena faktor panjangnya sholat beliau. Padahal beliau seorang Rasul yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, beliau mengatakan, qala afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Bahasa bebasnya, bukankah aku ya Aisyah lebih pantas untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan-kenikmatan ini semuanya. Bahasa kitanya, justru karena diampuni semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, itu disyukuri. Disyukuri, berterima kasih, dijadikan Rasul yang terbesar, imam para Rasul, imam para Nabi, orang yang paling Allah cintai, Khalilullah yang pertama, umatnya yang paling besar, umatnya beliau, dan yang lainnya. Seorang yang paling pertama masuk surga adalah beliau. Wah, keutamanya sangat besar. Karena itu saya ingin menjadi hamba yang banyak-banyak bersyukur. Berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bersyukurnya kepada Allah seorang hamba adalah dengan beramal saleh. Itu bersyukurnya. Bersyukurnya kita kepada Allah dengan mentaatinya. Alhamdulillah, saya diberikan hidayah mengenal tauhid was sunnah. Syukur sekali, syukur. Bentuk syukur kita menjalankan ibadah, salat 5 waktu berjamaah di masjid, itu rasa syukur, Pak. Taklim, alhamdulillah saya diberi nikmat mengenal ilmu, gemar, senang dengan ilmu. Dan ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Bentuk syukurnya dengan senang mendatangi majelis salim, riang, gembira. Itu bentuk syukur. Alhamdulillah saya diberi kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik. Tidak semua orang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Tidak semua orang mampu, Pak. Saya beberapa kali mendapati bapak-bapak yang sudah kesepuhan, pensiunan, ya umur-umur 60 lah, belajar Aisar. Kalau yang dulu Iqra atau Qiraati, sekarang yang dipakai kitab ustadz kita Aisar, baru baca Batha, Taba, dalam hati masya Allah nikmat besar terhadap diri kita. Saya dikasih kemampuan membaca Al-Quran dari semenjak dulu dan dengan cara yang baik. Ini nikmat. Fulan ini 60 tahun baru belajar abadasa, abadasa. Kenikmatan atau bukan itu, Pak? Kenikmatan. Syukuri itu kenikmatan dengan kita memperbanyak qiraatul Quran. Syukuri itu dengan kita beribadah menggunakannya untuk amal saleh. Syukuri itu. Masya Allah. Nah, di sini ya kaum muslimin, berkaitan dengan judul bab al-mujahadah, adalah setiap kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah, syukuri itu dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah sebagaimana Nabi. 11 rakaat bukan sedikit, itu banyak. Apalagi panjang bacaannya, lama berdirinya. Itu butuh tenaga, butuh keseriusan, dan itu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak kemudian beliau sudah diampuni, jadi orang usah ngapa-ngapalah. Itu mentalitas kita, Pak. Coba kalau jenengan dikasih tahu, apalagi Ashabul Badar. Kalau tadi Rasul, Rasul itu ya, ya Rasul ya hebat. Gitu. Ada di kalangan para sahabat, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka-mereka ini diampuni semua dosa-dosanya. Bahkan sahabat-sahabat ini dipersilakan melakukan apapun semaunya. Siapa mereka? Ashabul Badar. Para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Lakukan semaumu. I'malu ma syi'tum, lakukan semau kalian. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Para sahabat Ashabul Badar mendapatkan keutamaan ini, tidak kemudian aji mumpung. Ngerti aji mumpung, Pak? Kalau kita lah mentalitasnya apa? Laku kenapa baik? Sudah diampuni. Wah, uteknya ngeres, Pak. Uteknya ngeres. Alhamdulillah kita tidak mendapatkan itu. Kalau mendapatkan itu, waduh, jangan rusak, Pak. Kenapa? Karena enggak layak kita mendapatkan itu. Yang layak diantara para sahabat itu Ashabul Badar saja. Orang-orang pilihan. Apa yang mereka lakukan? Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Dengan memperbanyak ibadah dan sungguh-sungguh beribadah. Itu yang harus dilakukan. Kita dapat nikmat sehat, dapat nikmat waktu, dapat nikmat rezeki, dapat nikmat hidayah, dapat nikmat ilmu. Ini disyukuri. Bentuk syukur kita adalah dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat hidayah, Pak. Tidak semua orang. Yang berikutnya, hadis yang ke-99 masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa iqadha ahlaha wa jadda wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ahya al-laila, beliau menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, wa jadda, beliau bersungguh-sungguh, wa syadda al-mi'zar, dan beliau mengikat tali pinggangnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di waktu-waktu yang mulia yang dimuliakan dalam Islam, Nabi meningkatkan ibadahnya. Meningkatkan ibadahnya. Kalau hari-hari biasa, beliau tidur malam dan beliau sholat malam. Ketika momen tertentu, waktu-waktu yang dimuliakan dalam Islam, semisal 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, itu waktu-waktu khusus dalam rangka mengejar Lailatul Qadar, maka beliau menghidupkan malamnya penuh. Menghidupkan malamnya penuh, ahyal laila. Kenapa dikatakan dihidupkan malamnya? Karena malam itu kebanyakan manusia terlelap tidur. Tidak ada kegiatan, tidak ada kehidupan. Jalan-jalan sepi, manusia di rumah masing-masing terlelap. Itu malam. Tapi ketika 10 Maryam yang terakhir, Nabi menghidupkannya satu malam penuh. Tidurnya kapan? Tidurnya di siang hari. Memberikan hak badan untuk istirahat, kemudian di malam harinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ramadan lebih yang paling utama adalah malamnya. Beda dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang paling afdal siangnya. Nabi mengatakan, ma min ayyamin adhamu indallahi min ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melebihi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah kalian at-tasbih wa takbir wa tahlila. Perbanyak bertasbih, bertakbir, beribadah di siang harinya. Itu kalau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita baca, hadis ke-99 ini, Aisyah menyebutkan tentang malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka berkaitan keutamanya adalah dengan malamnya. Siangnya untuk berpuasa, untuk istirahat, agar nanti malam bisa untuk beribadah. Ada yang bertanya, lah apa surat kerja? Semua orang bisa mengatur waktu, Pak. Satu tahun itu 365 hari. Singgo kerja 350 bae, Pak. Silakan ngolah duit selama 355 berarti, Pak. Silakan cari duit sepuas-puasnya. Pas 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari saja. awane turu Pak. Aja ngulat duit bae setahun nutup ngulat duit bae Pak. Wis ora urung kere bae ora sugi-sugi. Enteng wektune. Kasih 10 hari siang untuk istirahat. Karena nanti malam akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadda sungguh-sungguh. Usyadil mi'zar mengencangkan tali ikat pinggang. Kesungguh-sungguhan 10 hari malam hari yang terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sampai-sampai Nabi meninggalkan istri-istrinya. Nabi meninggalkan istri-istrinya karena beliau itikaf. Istrinya beliau berapa? 11. 10 hari yang terakhir ditinggalkan, tidak melakukan hubungan badan serius dalam ibadah. Masya Allah, apa reman-eman? Paham jenengan? Apa reman-eman? Dijorna 10 hari, laung telungatus seket 5 dina Pak, sudah bersama istri terus, hanya 10 hari meninggalkan istri, apa berat? Tidak berat. Hari-hari tiap malam monggo kersa bengi bengono. 10 hari yang terakhir Ramadan, Nabi meninggalkan syahwatnya. Sungguh-sungguh beribadah. Amin maksudnya di sini kaum muslimin, ini uswah kita, suri toladan kita dalam kesungguh-sungguhan dalam ibadah. Dan kita ahlu sunnah, kita mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Kalaulah tidak itikaf, satu malam itu kita manfaatkan untuk berlomba-lomba dalam ibadah. Dan itu alhamdulillah kita lakukan. Walaupun datang ke masjid, baca sejus, tepar, turu. Mungkin singkat sini ku Pak. Ya. Tidur sampai menjelang subuh, bangun, pulang. Ditanya istri, suwe temen ngibadah. Oh iya, ngantek subuh, turune padahal Pak. Ya, ya macam-macam namanya orang. Tapi minimalnya ada keinginan mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam, menghidupkan malamnya, walaupun pada akhirnya juga tidur juga. Hadir makan, kesungguh-sungguhan itu harus muncul dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu sifat seorang mukmin. Iman itu apa Pak? Iman itu terdiri dari 3. Keyakinan dalam hati, i'tiqadun fil qalbi, kemudian an-nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga al-amalu bil jawarih, amalan dengan anggota badan. Itulah iman. Kalau perkara yang ada dalam hati itu tidak bisa orang mengetahuinya, hanya masing-masing kita saja. Ini dia. Ucapan juga demikian. Yang bisa berlomba-lomba dalam hal ini adalah amalan. Seorang mukmin yang kuat, amalannya kuat. Itu tandanya. Seorang mukmin yang dhaif, terlihat dari amalannya dhaif. Sehingga mukmin itu ada iman yang kuat, ada yang menengah, ada yang lemah. Kita bacakan hadisnya kaum muslimin. Nabi kita menyebutkan kata-kata itu. Hadis ke-100 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kullin khairun." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, Syekh Ibnu Taimin dalam syarah hadits ini, beliau mengatakan bukan kuat fisik yang dibahas di sini. Bukan. Kuat iman itu nampak dari ibadahnya. Dari meninggalkan dosanya. Orang kuat fisik saja itu tidaklah terpuji. Sampai kekuatan fisiknya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibicarakan di sini adalah seorang mukmin yang kuat-kuat kaitan dengan imannya. Bukan kuat secara fisiknya. Bisa dipahami? Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang kisah Ibn Mas'ud yang kedua betis beliau kecil, cacat, kurang dari rata-rata manusia, sehingga ketika beliau naik ke atas pohon ditawin oleh orang-orang betisnya kecil, atau ketika beliau sedang berjalan ada hembusan angin, beliau pun tidak bisa kokoh sebagaimana orang yang lainnya, dia beliaunya terbawa oleh angin. Beberapa orang mentertawakannya. Maka Rasul membela Ibn Mas'ud. Sungguh dua betis Ibn Mas'ud radhiyallahu an athqal min Uhud yaumul qiyamah. Dua betis Ibn Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Imannya beliau kuat. Ditunjukkan dengan apa? Amal saleh. Nah, mari kita wahai kaum muslimin menjadi seorang mukmin yang kuat imannya dengan ditunjukkan dengan amal saleh kita. Pagi hari salat subuh dengan semangat cari saf yang depan, datang sudah dalam keadaan melakukan qabliyah subuh, atau datang utamakan agar ada waktu untuk qabliyah subuh. Datang. Didahulukan qabliyah subuh. Karena waktunya limit. Kalau sesekali terlambat, sudah qomat, dan belum salat qabliyah subuh, maka selesai salat subuh, segera lakukan qabliyah subuh. Sesekali dipindah waktunya. Dikodoh setelah selesai salat subuhnya sesekali. Menunjukkan apa itu? Keseriusan. Wa hakadha qawm muslimin. Seorang mukmin kuat tampak dalam amalannya. Nabi melanjutkan ucapannya. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Yani selama ada iman ada kebaikan. Tentunya yang lebih kuat, lebih baik dan lebih Allah cintai tadi pada seorang mukmin yang lemah imannya. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk melakukan apa yang manfaat bagimu. Nabi memberikan kepada kita anjuran, dorongan, penyemangat dalam hal apa? Ma yanfa'uka. Yang manfaat bagimu. Bukan sesuatu yang haram. Jangankan haram, yang sia-sia kita tinggalkan. Eman-eman waktunya untuk berkegiatan yang sia-sia. Kita tidak ada waktu untuk itu. Kita manfaatkan dari ibadah kepada ibadah berikutnya, kepada ibadah berikutnya. Eman-eman waktu untuk begitu-begitu. Untuk berzikir, bertasbih, bertakbir, membaca Quran, membaca kitab, murojaah, persiapan ngajar, nanti ada pelajaran, persiapan, hal yang manfaat. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan manfaat duniawiyah dan juga manfaat apalagi ukhrawiyah. Wasain billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Dalam segala perbuatan yang kita lakukan, butuh pertolongan Allah di situ. Jangan sampai kita bertawakal pada diri kita sendiri. wala takil 'ala nafsi tarfata 'ainin, jangan kau serahkan diriku padaku walaupun sekejap. Tawakkal kepada Allah Azza wa Jal dengan kita minta tolong kepadanya, karena segala sesuatu itu adalah putu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Nabi mengatakan wa in asabaka syai'un, kalau engkau tertimpa sebuah musibah, fala takul, jangan kau katakan law fa'altu kada lakana kada wa kada, kalau aku lakukan begini-begini pasti tidak akan begini-begini. Jangan katakan itu. Walakin kul qaddarallah, akan tetapi katakanlah olehmu qaddarallah, ini semua adalah takdir Allah, wa ma syaa fa'al, dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Fa inna lau taftu amal syaitan, dikarenakan kata-kata lau itu adalah akan membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Hadirin sekalian, ini waktunya sudah jam 6. Sedikit saya sampaikan, penggunaan kalimat qaddarallah itu berkaitan dengan musibah. Jangan segala-galanya dengan kalimat qaddarallah. Antum masya Allah ya, punya anak lagi, qaddarallah, seakan-akan itu musibah. Itu salah penggunaannya. Anak itu rezeki. Yang harus kita ucapkan alhamdulillah. Begitu. Tadinya sakit, sekarang sembuh. Masya Allah, antum sudah sembuh, bisa sholat jamaah. Ya, qadar Allah sembuh. Loh, menyesal apa? Seakan-akan sembuh itu adalah musibah. Itu salah penggunaan. Kadang-kadang kita segala-galanya qadar Allah. Kau dapat nikmat, kau qadar Allah. Coba lihat hadis ini. Qadar Allah itu apabila asabaka syai, menimpamu sebuah musibah, baru kau katakan Allah takdirkan ini menimpaku. Qadar Allah, tidak akan mungkin bisa meleset. Allah sudah tetapkan itu. Sabari. Kalau mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Sebagaimana hadis Nabi, inna Allah la yarda idza inna Allah la yarda al-'abdin ayyaka kalata fayahmudu 'alayhi ayyushiba syurbata fayahmudu 'alayhi. Allah itu ridha kepada seorang hambanya ketika hamba itu makan, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika hamba itu minum, dia mengucapkan alhamdulillah. Makan dan nikmat, makan dan minum itu adalah apa? Nikmat. Kenikmatan itu disikapi dengan syukur. Syukur itu adalah kalimat alhamdulillah. Jangan, mas lagi makan enak ya? Ya qadarallah, ini enak banget loh. Kayak musibah. Itu salah jenengan pak. Harusnya alhamdulillah, ini nikmat minallah, dengan senyum enak. Bukan qadarallah dapat rezeki qadarallah. Kemarin dapatnya 1 juta, sekarang dapat 5 juta qadarojan. 5 juta dapatnya. Kemarin 1 juta harusnya syukur, Pak. Allah qadarallah. Seperti musibah. Kalau qadarallah itu berkaitan dengan apa? Musibah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita terhenti pada hadis yang ke-100. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang yang berikutnya, 101 dan berikutnya insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.